Mitra Bisnis, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan sudah terpilih. Saat ini, tim transisi bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih sedang membahas kabinet barunya. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendy Ghazali. Pak Effendy, menurut Anda menteri-menteri ini lebih baik diambil dari partai politik atau profesional? Itu agak sulit untuk dibedakan, dibikin dikotomi ya. Hanya karena di Indonesia seringkali menterinya dari partai politik itu ada beberapa yang diusulkan atau dikedepankan hanya karena misalnya kedekatan dengan pimpinan partai atau bagian dari elit tertentu. Sehingga ada kesan yang tidak profesional selama ini, tidak berarti tidak ada dari partai politik yang profesional. Jadi sebetulnya yang menarik adalah apa yang sudah dilakukan oleh tim transisi ini dengan membuat semacam kriteria mereka bikin. Yang pertama itu adalah kriteria ideologis ya, dengan beberapa indikatornya, kemudian kapabilitas dengan beberapa indikator, lalu integritas dengan beberapa indikator. Walaupun kemarin saya bersama dengan teman-teman ICW dan KPK bilang kalau bisa dibalik, integritas harus yang pertama, baru kemudian kapabilitas dan ideologis gitu. Atau ideologi yang dia miliki dalam kaitannya dengan nawacita dan lain-lain. Jadi intinya kriterianya dibuat dulu, siapapun nanti jangan selalu dipertentangkan. Kalau ada orang yang baik di partai politik dan memang bagian dari kompromi politik ya, dan sejauh memenuhi meritokrasi itu tidak perlu dipertentangkan. Kira-kira idealnya kabinet Jokowi JK seperti apa nih Pak? Apa sama dengan kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 atau lebih kurus? Nah jadi begini, yang lucunya adalah tim transisi ini kan seperti belum pernah berbicara dengan Jokowi JK pada awalnya, sehingga mereka sibuk membuat simulasi-simulasi ada 19-24, terakhir 34, dan begitu pada tahap-tahap akhir ketemu dengan Jokowi dan JK, utamanya JK, itu langsung dinyatakan kita jangan patokan yang menterinya sedikit dengan negara yang warga negaranya dan persoalannya tidak sebanyak kita, misalnya Singapura. Jadi udahlah tetap 34 dulu supaya bisa bekerja dengan cepat, bisa langsung bekerja gitu. Tapi mungkin ada beberapa nama atau konsentrasi pada perubahan, tapi jumlahnya akan sekitar 34. Yang sering digadang-gadang itu kan ada Kementerian Maritim ya, bahkan mau digabung dengan Pangan dan Pertanian, dan Kementerian Pendidikan itu mau dibagi dua, Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Riset Teknologi. Cuma itu barangkali penekanan perubahannya. Yang lain saya rasa masih tetap akan kurang lebih sama dengan 34 kementerian yang ada pada masa Pak SBY. Sebenarnya perlu nggak sih ada wakil menteri? Kalau dalam hal itu Pak JK benar ya, sangat tergantung pada mekanisme kerja dan beban kerja, serta efektivitas dan efisiensi menteri yang diyakini bisa mengemban beban kerja itu atau tidak gitu. Kalau bisa nggak perlu ada wakil menteri gitu. Toh konsentrasi kabinet ini bukan pada, konsentrasi pemerintahan yang akan datang ini bukan pada pagi-pagi atau kompromi kabinet. Kalau lembaga negara setingkat menteri sendiri itu diperlukan nggak? Oh kalau itu sih tentu ada fungsinya masing-masing ya. Jadi artinya, dan jangan lupa itu kan mengacu kepada peraturan perundangan yang ada juga gitu. Semuanya. Dengan demikian, kalaupun harus dilakukan perubahan, itu mungkin akan makan waktu. Jadi seperti yang saya kemarin sempat berbicara dengan tim transisi itu live ya, di salah satu stasiun televisi, disebutkan bahwa kalau memang akan mau melakukan penciutan, penggantian di sana-sini, maka itu dibutuhkan semacam rentang waktu, diproyeksikan misalnya apakah pada tahun kedua atau tahun ketiga misalnya, dan pada saat yang sama nanti akan ada di mana perlu ada perubahan perundangan yang mengatur tentang kementerian dan lembaga-lembaga negara. Pak Effendy, kalau misalnya Bapak diminta jadi menteri, Bapak bersedia nggak? Ada dua hal. Yang pertama, yang perlu diingat itu adalah pada lazimnya orang yang berkeringat, yang berjuang bersama-sama dengan calon presiden terpilih itu, sekarang presiden terpilih, dulu calon presiden itu yang diangkat. Saya kan tidak berkeringat sama sekali. Saya kan memilih berada di tengah-tengah di antara kedua pasangan itu. Dan yang kedua, juga harus dilihat rekam jejak dan apa yang disampaikan ya. Mungkin rekam pernyataan juga dari orang-orang tertentu. Jadi misalnya ada orang yang bilang Pak Jokowi itu belusukan itu adalah pencitraan misalnya, atau orang-orang yang memang bertentangan dengan Jokowi JK dalam hal-hal tertentu, tentu itu tidak akan mereka bawa juga di dalam kabinetnya. Dan saya dalam beberapa hal kan bertentangan dengan Jokowi, tentang SMK misalnya, tentang laporan Transjakarta ke KPK yang nggak pernah ada misalnya, lalu tentang nasib Koseng-Seng dan kawan-kawan di rumah susun di Jakarta yang hanya membutuhkan tanda tangan Jokowi tapi sampai sekarang misalnya belum selesai juga. Jadi saya pasti bukan kandidat yang pas buat mereka. Tapi dua sisi itu menjadi menentukan orang layak diajak atau enggak. Misalnya dia berkeringat atau enggak dalam pilpres kemarin. Dan yang kedua, sejalan atau tidak. Pernyataan-pernyataannya konsisten atau tidak. Kira-kira begitu. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali, saya Kori Lumentah.